Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak di sekalian budi, pak lek sekalian bulik, kang mas mbak yulan adik-adik sedoyo, semanten ugi para pamirsa, para pamireng radio Mas Seragen, media Sunnah Seragen ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kanthi izin lan palilahipun Allah wonten kalodangan sonten punika kita dipun gampilaken saged makempal, saged manunggal wonten Masjid Al Hidayah mriki. Saperlu ngudi ngelmi agami, ngupati undake ngelmi gayuh wimbuhing kawruh, mugi-mugi kanthi pengawasan sonten iki Allah Subhanahu wa taala kepareng maringi tambahan hidayah, tambahan keimanan, semangat malih saya greget malih anggen kita sami netepi darmanipun tiyang agesang wonten ngalam donya. Nggih menika mboten wonten sanes kejawi ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud lan sira iku padha manembao, padha ngibadao rabbaka marang pangeranira. Hatta ya'tiyakal yaqin, ngantos dumugi telas jatah yuswa kula panjenengan sedaya. Wonten ayat sanesipun dipun sebat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan sira iku aja pisan-pisan ku mawani mati kejaba kanthi ngrungkepi agami Islam. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten unen-unen tidak kenal maka tidak sayang. Nek ora tepung ora bakal tresno. Nggih napa mboten kira-kira? Enten mboten wong tresno dumateng tiyang sing ora dikenal, sing ora ditepungi? Wonten mboten? Tidak kenal maka tidak sayang. Pramila saking menika kula badhe nderek pitepangan Hanggladi Wanuh, nami kula Abul Aswad saking tlatah Dusun Ngelu, Kelurahan Beluk. Ngelu niku riyen wonten wit elo ingkang ageng ten dusun kula. Wit elo, wit elo niku kados wit ringin. Beluk lemahe ngembel terus do celuk-celuk. Tlatah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Hadiningrat, Provinsi Jawi Tengah. Sowan kula ten Seragen tinamriki mboten ajeng pados mungsuh mboten. Ning ajeng pados sedulur sak kathah-kathahipun. Sederek niku 1000 tesih kirang, ning nek mengsah niku setunggal sampun kekatan nggih, sampun kekatan. Yang nopo toko sedulur dadak digoleki niku? Sebab niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Yekti wong-wong kang iman iku pinangka sedulur. Nggih. Senadyan papan pilenggahanipun benten-benten. Inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila. Yekti ingsun nyipta sira kabeh iku kanthi kahanan beda bangsane, beda sukune. Supaya sira iku padha tetepungan, padha kenalan siji lan liyane. Dados pados sederek, pados sedulur utaminipun umat Islam menika satunggalipun perkawis ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Paedahipun apa patah? Antawisipun benjang menawi kula panjenengan sedaya sedo niku garwa putra bondo donya emas picis raja brana mboten wonten guna lan paedahe. Sebab mori niku mboten wonten kantongane. Mboten wonten kantongane mori niku. Terus sing maedahe napa amal soleh, sing maedahe napa sedulur kanca ingkang iman, ingkang kersa ndongaake panjenengan sedaya nalika sampun sedo. Gila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nate dawuh dumateng umatipun, maka ma'ala jinazatin, ora ana jenazah siji, ora ana mayit siji kang disolati dening arbauna rajulan, manungsa 40 min ahli tauhid, manungsa kawan dosa niku saking peranganipun tiang-tiang ingkang bertauhid dumateng Allah, manembah ibadah namung dumateng Allah. Terus badhe nampi napa niku mayit nek disolati 40 ahli tauhid? Illa syafa'ahumullahu fi, kejawi Allah subhanahu wa ta'ala mesti bakal maringi syafaat dumateng jenazah kalau wau. Lah saniki kula panjenengan sedaya kula aturi ngonceki mulat sari roha ngrasa wani introspeksi diri. Kinten-kinten iki nek awake dhewe ndalu niki sedo tilar donya telas jatah jatah yuswanipun, niku enten dereng sing nyolati awake dhewe kawan dosa. Pun enten dereng kinten-kinten. Oh, pun jamaah al-hidayah niki kan pun 100. Yakin 100 niku nyolati panjenengan kabeh? Yakin wong 100 niku ahli tauhid kabeh? Mila kekancan niku nggih ketah pilih-pilih para jamaah sedaya. Kekancanipun anggenipun nyambung tali pas seduluran, golek bolo niki saking kalanganipun, saking peranganipun tiang-tiang ingkang bertauhid, manembah ibadah namung dumateng Allah, ninggalake pangibadahan dumateng sakliyane Allah. Niku mapane wonten pundi nggih tiang-tiang bertauhid? Mapane wonten majelis taklim, mapanipun wonten papan-papan pengaosan ngeten niki. Ananging nalika panjenengan kekancan dumateng tiyang ingkang boten ngaji, wong sing ngaji niku, wong sing ora ngaji niku tangeh lamun ajeng bertauhid. Wong tauhid niku napa mboten ngerti nggih. Mengke sewayah-wayah panjenengan sedo kancane jenengan sing pirang-pirang niku, sing kuatah niku, napa jenengan anggota klub Vespa, klub ontel, klub napa melih, klub wonten dek wingi niku napa nggih? Sik kula ora disupe jenenge niku. Pasukan pengaman sego ngoten niku jare. Enten logone niku. Dadi hobine niku mung wisata kuliner mawon niku. Pasukan pengaman sego. Di mana ada sego, di situ ada kita. Nah, untuk bilah min dalik. Wonten komunitas napa melih mancing. Komunitas napa melih bedil manuk. Nggih. Niku nek panjenengan sedo kanca-kanca komunitas panjenengan niku nyolati napa mboten? Nek mboten ngaji tangeh lamun ajeng nyolati. Nggih. Ku kancamu mati kok ora tak solati? Lah sing penting kan kene teko layat to. Lah kok ora nyolati? Nah, aku ora mudeng kok solate piye kok. Ngoten niku. Dadi kekancan sing mboten wonten guna lan paedahipun. Kekancan ingkang gadahi guna lan paedah menika kekancan dumateng tiang-tiang ahli tauhid. Sewayah-wayah panjenengan sedo, panjenengan disolati dening ahli tauhid, dadi jalaran awake dhewe diparingi syafaat dening Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kanca kula niku nek kula mati insyaallah nggih nyolati. Ning kancane jenengan ahli tauhid napa mboten? Jojo gek tesih ngingoni jimat. Jojo gek ijik ngingu tuyul. Jojo gek cek seneng jaluk nyang kuburan. Jaluk marang Dewi Sri Lelembut sing bau reksa. Niku sanes tiyang ingkang bertauhid. Senadyan panjenengan disolati tiyang cacah sewu, nek mboten gadahi tauhid, muspro sia-sia tanpa guna lan paedah. Mila sowan kula mriki wonten telatah Sragentina mriki nggih. Niku mengko wigati supados saya kathah sederek kawula saking majelis-majelis taklim ingkang mapan wonten mriki, mugi-mugi benjang sewayah-wayah kula mati niku panjenengan kersa ndongaake kula. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi wonten gunane ngoten. Gunane pas seduluran melih napa niku saged jembarake rejeki, saged manjangake yuswa. Kanjeng Nabi ngendika, "Man sapa wonge arada kang duweni pepinginan an yubsato, dijembar wiyarake fi rizkihi rejekine wa an yunsha'alahu fi atharihi lan dipanjangake umure fal yasil rahimahu prayoga padha nyambung tali paseduluran niku gunane tiyang pengajian lah. Mila supados panjenengan mangke sedha disolati dening kancane pengajian nggih sing grapyak semana lenggah pengajian kali kanca kanan kering niku nggih sapa aruh nggih. Assalamualaikum, saking pundi Mas? Kula saking Masaran. Panjenengan saking pundi? Kula saking Ngawi upama gitu. Oh, lah panjenengan kali sinten niki rawuh? Kali anak wedok. Lah jenengan niki kula piyambakan lah napa ngersake mantu? Upama ya to. Oh. Dereng rapi to jenengan, dereng. Ah, cobi kula takonke anak wedok kula mbok menawa jodoh gitu. Mangkat Joko mulih nggawa bojo, alhamdulillah. Lillah. Ning ampun krana niku ngajine nggih. Niku ming efek samping. Senes tujuan utama, rak ngoten. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, irah-irahan pengaosan kalau dengan sonten niki aku kudu piye? Kula niki kedah pripun? Saya harus bagai mana? Basa Inggrisnya piye lali kula dikandani Mas Bian lali kula. Nggih. What should I do? Kula mboten pati ngerti basa Londo nggih. Nyariyosaken kahananipun tiyang ingkang sampun pinaringan hidayah dening Allah. Tiyang-tiyang ingkang sampun jeleh tumindak dosa lan maksiat, kepengin mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, kepengin diparingi istiqomah ning mboten ngerti piye carane. Ngoten niku. Engkang angka setunggal engkang kedah dipun pahami kanthi sae nalika Allah Subhanahu wa taala maringi pepinginan dumateng kula panjenengan sedaya pengin mertobat niku kanugrahan agung engkang boten saged dipun timbang mawi bondo dunya menapa kemawon. Kuatah tiyang engkang napa niku jenenge nindakake kemaksiatan niku babar blas mboten gadahi pepinginan mertobat. Kowe iki anggon urip ning alam donya lehmu nglakoni mo 5 maksiat cacah 5 kuwi. Kowe duwe cita-cita pengen mandek ora? Mandek. Lah apakah saya bisa hidup tanpa mo 5 ngoten niku. Aku ki ora iso urip nek ora nindakake mo 5. Nyolong itu bagian dari kehidupan saya. Aku ki nek sedina ora nyolong tanganku gatel. Iku tiang-tiang ingkang nuwun sewu dereng pinaringan hidayah, dereng pinaringan iman saking Allah Subhanahu wa taala. Mila nalika kula panjenengan sedaya sampun diparingi pepinginan mertobat dumateng Allah, niku kedah diuri-uri pepinginan kula wau. Nalika mboten diuri-uri, ical oncat angel melih ajeng mertobat. Kathah maewu-ewu, mayuto-yuto kaum muslimin mangertosi bilih tumindakipun menika kleru gedhe nalika pengin mertobat gagal maning, gagal maning, gagal maning ngantos dumugi sakaratul maut nggih. Piyambakipun badhe sedo niku tasih angel mawon anggenipun mertobat. Kathah nggih. Wonten sing pendamelanipun adu jago ngantos dumugi sedo niku leweling wasiat pungkasanipun le kae jago ning ngelatar kae aja tok dol kae nek tarung menang terus terus mati enten to wonten ngoten niku. Wonten ingkang nembe ngunjuk ciyu cem-ceman kadal kelelekan botol mati mongko dereng sempat tobat. Nggih. Wonten ingkang tumindak zina bablas mati nggih wonten. Nauzubillahi min dzalik. Mila nalika Allah Subhanahu wa taala maringi pepinginan sakjroning dodo, ya Allah kula pengin mertobat. Niki kedah disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Menawa sira syukur bakal ingsun tambah. Dipun syukuri, alhamdulillah ya Allah kula diparingi jeleh tumindak maksiat. Kula diparingi waleh. Wong maksiat niku ketingale girang gumuyu. Ketingale seneng ning janjane atine susah. Dheweke guyu niku pas ngombe cem-ceman kadal niku tok. Bar niku ruwet melih. wong begal, wong tumindak syirik, manembah marang setan. Niku uripe susah, Pak. Senadyan bandane kathah mboten barokah, cepet enteke atine susah, bunek bludreg, mboten ngraosake napa bebungah. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, dosa menapa kemawon ingkang kita sami tindakake? Napa niku kesyirikan? Napa jenengan napa waune sadarenge niku dadi dukun? Nggih, kawulane setan, tukang nulis jimat, tukang gawe jimat, tukang suwuk, tukang ramal, pengin mertobat. Napa panjenengan niku ahli maksiat pengin mertobat, disyukuri. Terus bar syukur njur kudu piye angka kalih kula panjenengan sedaya kedah ikhlas anggenipun mertobat. Mboten krana tobat krana pengin madosi bondo donya. Napa enten wong mertobat gara-gara kepengin bondo donya, kepengin perkara kadonyan? Wonten yang tumindak maksiat bareng kepengin bebojoan, niku calon garwanipun aku gelem karo kowe ning kowe leren anggonmu maksiat, leren anggone maksiat. Dados anggenipun leren maksiat mboten krana Allah, ning krana cah wedok. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilai. Sapa wonge hijrah mertobat krana kadonyan sing dipingini utawa krana wong wadon sing pengin dirabeni, fa hijratuhu mongko hijrahe dheweke, tobaté dheweke ya mung bakal entuk donya, mboten diparingi ganjaran dening Allah. Niku biasane mboten awet anggenipun tobat. Sedina rong dina leren, setahun rong taun leren, bar niku umat melih sebab anggenipun mertobat mboten ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan sedaya pengin mertobat nggih ingkang ikhlas, diniati mertobat krana Allah taala, madosi ridhanipun Allah, nggih, ngarep-arep swarganipun Allah, ajrih dumateng nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Sewayah-wayah besok garwane sing ayu nek kaya denok diblong mobong-mlebong niku mati, dheweke tetep hijrah terus, tetep tobat terus. Ning nek dheweke hijrahe ming krana garwane wau nggih sing ayu, ben iku garwane mati ya maksiat melih. Nauzubillahi min dzalik. Aku muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Semanten ugi tobat saking riba. Pak, kula niku gejiret utang. Utang niku riba. Riba niku jenengan utang nyilih sejuta, setunggal yuta, sesuk mbalekke karo tengah yuta. Sing karo sing 500.000 niku riba, Pak, mboten pareng. Senadyan diwenehi embel-embel syariah, bank plecit syariah, bank plecit islami, mboten wonten. Bank plecit riba niku mboten enten sing syariah. Ciyu islami mboten enten. Ciyu syariah mboten enten nggih. Mertobat saking riba ming krana supaya dibantu utangnya dilunasi. Napa enten to menungsa model ngoten niku wonten, Pak? Kula gadah rencang ustad niki. Rencang kula niki tetulung dumateng tiyang, Pak, panjenengan gadah utang enten anak-ane kula lunasi, ning panjenengan janji sesuk mboten sah utang riba melih. Oh nggih ustaz, matur nuwun saestu. Pun dilunasi to rampung nggih, rampung niku lek pinten sasi si ustaz niki dipadosi bank plecit. Jenengan nyaur utang, lho utang apa, aku ora tau utang karo kowe. Si fulan dek wingi utang kalih kula. Niku kondo, engko nek aku ora iso nyaur kok disaur karo ustaz kae ngoten niku. Niku apa ora menungso menus kaya ngono. Ditulung malah mentrung. Enten niku kedatosan ngoten niku. Napa ya dianggep wong sing mertobat wong kaya ngono kuwi. Nggih, dados anggenipun mertobat dumateng Allah menika kedah ikhlas lilo lan legowo. Menawi mboten pertobatanipun mboten badhe awet mangke. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, disyukuri rasa tobat niku. Angka kalih diikhlasi anggenipun mertobat, angka tiga disarangi kalian iman lan amal soleh. Sak sampunipun mertobat, mboten ming cukup panjenengan kendel mawon aku wis ora nindakake maksiat, berarti wis rampung dereng cekap. Kedah enggal-enggal nindakake amal soleh sak kathah-kathahipun. Innal hasanati yakti amal-amal kebecikan iku yudhibna sayiat, bakal ngilangi, bakal mbusak dosa-dosa sing elek. Nggih. Dados mboten ming kulak ganjaran ning ugi kangge mbusek ngicali dosa ingkang sampun kula panjenengan sedaya tindakake. Iman nganyar-nganyari keimanan. Kita sampun dipun paringi keimanan dening Allah, dipun dadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika kedah dipun syukuri. Carane iman dos pundi? Caranipun amal soleh kados pundi? Mboten wonten cara kejawi kedah ngaji, Pak. Ngolah jiwa lan ati, ngupadi ngelmi. Ngelmu niku napa? Ngelmu niku dalil. Dalil niku napa? Dawuh pangandikanipun Allah. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Niku sing diarani ngelmu, Pak. Miturut agama Islam. Mila Al-Imam Syafi'i ngendika, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illal haditha wa illal fiqha fid din. Al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fawaswasus syayatin. Kulul ulumi, sekabai ngelmu iku, sekabai kawruh iku, siwal Qur'ani sa'liani Al-Qur'an mashghalatun, niku mung gawe bunek, gawe kepiyoh. Illal haditha wa illal fiqha fid din, kejobo ilmu hadith, kejobo al fiqhu fid din, ngupadi ngelmu agami. Kabeh ngelmu niku, Pak, mung gawe menungso saya lali, mung gawe menungso saya sasar. Kejobo Al-Quran, hadith, lan ilmu agomo. Wa ma siwa dhaka fawaswasus syayatin, ewan dening ilmu sanesipun menika pinangka was-wasipun setan. Dados menawi sampun mertobat, aku njur kudu piye? Aja bingung, enggal-enggal rawuh wonten papan-papan pengajian. Ning kedah ngatos-atos, Pak, pengajian niku nggih kathah. Pengajian niku kathah kaya dene wong dodol daharan unjukan niku nggih kathah. Nggih, panjenengan gadahi ludira inggil, pirsa ludira inggil. Napa, Pak? Darah tinggi, kok daharane kok tongseng, gule, tongseng, gule, tengkleng. Ya meng dadel duel no awake gitu. Awong niki gurung jamu kok bedino gitu. Semanten ugi ngaji, Pak. Pengajian niku mboten sedaya sae. Mboten sedaya sae pengajian niku. Sing sae sing pripun? Nggih ingkang mucalake dalil kala wau. Ingkang mucalake Al-Qur'an, ingkang mucalake hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewon dene teori-teori ini menungso niku saben menungso saged nggadahi teori. Menungso siji lan liyane duwe teori dhewe-dhewe. Nek agama kuwi ada dasar teori ini menungso, ah menungso nggawe aturan agama dhewe-dhewe ra dadi sasar niku mengki. Nggih napa mboten? Kula ngaturi setunggal tulodo, Pak, niku. Tiang ingkang semangat ngaji ning piyambakipun mboten ada dasar dalil utawa mendhet dalil niku mung napa nggih? Anggenipun mendhet dalil niku mboten jangkep, Pak. Mboten sampurna, ming dipilih-pilih ngoten niku. Wonten tiyang pengajian ngendikake wong nek mlebu neraka kuwi ora bakal bisa metu selawas-lawase. Wah, niku horor niku. Wonten dalile, wonten. La tufattahu lahum abwaabus sama, ora bakal dibukake lawang-lawange langit kanggo dheweke ahli neraka. Wala yadkhulunal jannah, lan ora bakal bisa mlebu swarga ahli neraka kuwi. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat, nganti ana unta sing blusuk sing mlebu ana bolongane dom. Unta niku saged mlebu bolongan dom mboten, Pak? Unta saged mlebu bolongan dom mboten? Boten nek dome dom buta ya iso ya. Ono le unta jenengan mlebu bolongan dome mboten saged. Ahli neraka ora bakal iso mlebu swarga nganti ana unta mlebu bolongane dom. Niku Al-Qur'an. Terus nyambake pun enggak ada kapita dosan wong nek wis mlebu neraka ora bakal iso metu selawase. Ora bakal iso mlebu swarga selawase. Niku ayat kedah dipun pitadosi. Nggih, ananging ayat kala wau dereng rampung. Mila wonten sahabat Nabi dipun sebat wonten saklebetipun kitab Tafsir At-Tabari. Won riwayat sahih sahabat Nabi asmanipun Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Piyambakipun maringi piwucal dumateng umat Islam. Bilih umat Islam ingkang tumindak maksiat niku Pak. Piyambakipun statuse nganti sedo dereng mertobat, statusipun menika tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afwa anhu. Menawa Allah Subhanahu wa taala kersa bakal di azab nek ora diampura dosane. Menawa Allah maringi pangapura bakal dilebokake swarga. Umat Islam ingkang gadahi iman tumindak maksiat ngantos sedo dereng tobat. Ning iji dadi wong Islam nggih. Upama seteng mendem nggih. Mendem niku ora maksiat. Napa melih mangan bondo riba maksiat nggih. Ngantos dumugi sedo mboten mertobat. Niku statuse nek Allah paring pangapura langsung mlebu swarga, nek Allah mboten paring pangapura mampir ten neraka riyen diazab, nek pun suci nembe dintaske dilebetke swarga. Dalilipun pundi? Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi, yakti Allah ora maringi pangapura marang wong sing tumindak syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nan Allah maringi pangapura marang dosa sakliyane syirik. Lima yasha kanggo sapa wae sing dikersake. Khusus sing dikersake diapura, nek ora dikersake disiksa sik nembe dilebetke neraka. Niku dalil Al-Qur'an. Dumataan wonten piantun kakung protes dumateng sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Sahabate Muhammad, sahabate Kanjeng Nabi, teori sing tok wulangake kuwi nek ditimbang nganggo dawuhe Allah piye? Dawuhe Allah sing endi? Wong ahli neraka ora bakal bisa mentas saka neraka, ora bakal bisa mlebu swarga nganti ana unta mlebu bolongane dom. Kok omonganmu beda karo dawuhe Allah? Jabir bin Abdullah ngoten iki. Dadi wonten sahabat Nabi, murite Kanjeng Nabi maringi pengajian diprotes dening menungso sing dudu murite Nabi nggawa dalil Al-Qur'an dibantah dening sahabat Nabi kala wau Jabir bin Abdullah. Wacanen ayat sak durunge, wacanen ayat sak uwise, ayat kuwi tumurun kanggo wong-wong Yahudi lan Nasrani. Wong kafir asli sing ora duweni keimanan babar belas. Nggih. Terus tiang-tiang kafir asli niku mlebu neraka selawasi ora bakal iso metu nganti ana unta mlebu bolongane dom. Ning nek wong Islam kuwi ayate ora nganggo kuwi. Ayate sing mau Allah maringi pangapura marang dosa sakliyane syirik. Ngoten niku. Nggih. Mila nalika panjenengan sampun mertobat, siji disyukuri rasa tobat, loro diikhlasake anggonipun mertobat, wong ketelu kudu iman lan amal soleh. Carane iman amal soleh kudu ngaji. Ngajine pripun? Madosi papan-papan pengajian ingkang mucalake Al-Qur'an lan Sunnah jumbuh kalian piwucalipun para sahabat Nabi. Sebab para sahabat Nabi niku sawijining kaum ingkang sampun pono ing pamawas, lebdo ing pitutur lantip paling pinter ilmu agamanipun. Sebab murid langsung Kanjeng Nabi. Ewang dini anten menungso akhir zaman ajeng memahami Al-Qur'an, nafsareke Al-Qur'an, nafsareke hadis, kanthi penafsiran sing boten cocok kalih murite Kanjeng Nabi, wajib dipun tolak. Ngoten niku, dadi ngaji kudu selektif, Pak. Kudu ngati-ati. Mila Imam Ahmad ngendika, "Usulus sunnati indana." Patok-patok sunnah, patok-patok agama miturut aku. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tansah gegujengan, tansah gegondelan marang piwulange para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe mboten pareng gemblung kumalungkung. Iki teorine sahabat ngalor. Iki Al-Qur'an dawuh ngidul, ya aku melu ngidul. Kok kaya-kaya awake dhewe luwih pinter Al-Qur'an dibandingke sahabat. Sahabat niku muridi langsung Nabi ya. Awake dhewe kapan meguru kalih Nabi? Oh, kula meguru kalih Nabi niku nalika turu, kula ngipit diajari langsung kalih Nabi. Iku jenenge supi, suka mimpi. Ngipi niku mboten dadi patokan syariat, Pak. Mila panjenengan nek pengin mertobat, wah aku mertobat gara-gara ngipi. Dikongkon leren anggonku tu minta maksiat, njur aku didawi neng pesisir lor nemoni kiai jengne sifulan-sifulan apa wae sing didhawuhi kiai, aku kudu samina wa atokna. Sowan goleki kiai fulan, ketemu-ketemu kiai kula niku itu ngipi. Kula didhawuhi leren anggone maksiat, kula didhawuhi nyantrik dumateng panjenengan. Jenengan dawuh napa mawon, paribasan jegur sumur kula mesti jegur. Niku pengipen ingkang nalisir, Pak. Patokan bebener niku senes omongane manungsa. Patokan bebener menika dawuhipun Allah, patokan bebener menika dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados ngendikane Imam Syafi'i wau lho. Wa masiwadzaka fa waswasu syayatin. E wontene liyane iku pinangka wisike setan. Kathah tiyang ingkang sampun kejlomprong gara-gara ngipi, kathah. Kathah tiyang ingkang sampun kejlomprong gara-gara ngipi. Nggih. Ngipi dikongkon tobat, kongkon dikir. Ngipi ditemoni bocah sing nangis ngelak njaluk digendong. Barang kuwi teko ning nggone dukun. Mbah dukun, dek wingi kula ngipi malam napa niku dinten Anggara Kasih Selasa Kliwon. Jam kalih dalu. Dukune mak Jenggirat, patrah jenenge Jaya Jenggirat gitu. Oh, kuwi diarani pengipen pospo tajem to, Le. Pospo tajem niku dos pundi, Mbah? Kuwi dudu kembange wong turu ning kuwi pinangka sasmita ning sasmita asale saka sing gawe urip. Kowe ngipi apa? Kula ngipi enten bocah cilik nangis nglolo ngelak. Akhire kula gendong bocah niku. Kula ombeni banyu saking gethong ten gandok kula. Oh iya iya. Oh pripun, Mbah? Sesuk Anggara Kasih berikutnya kita mengadakan ritual penarikan pusaka. Ten pundi le narik? Ya ning nggon gethong omahmu kono kuwi. Estu Selasa Kliwon Anggara Kasih candhaipun dukune kalih sing duwe omah tirakatan jam 1 bengi napa niki udenge dukun niku etok-etoke disebeh gitu. Maca napa kula mboten hafal nggih. Montrone dukun niki pujo panjapu ginjel tumane asu napa. Terus ditubruke ten ngisor genthong. Nemuake aku le, ya iki bocah cilik sing nangis sing njaluk gendong ana sak jering pengipenmu, bocah iki kepengin melu kowe. Dadi akeh iki le open ana kanthi saestu kanthi tenanan anggepen kaya anakmu dhewe. Muga-muga iso njalari bejo uripmu donya akhirat. Sesat, Pak niku. Nggih. Jenengan dadi ngimu jimat to? Gara-gara ngipi. Mula ngipi niku ampun terlalu manut wong turu dienut. Nggih, watah tuladha sanesipun. Tiang-tiang ingkang nalisir saking syariat, piyambakipun nilarake ajaran Al-Qur'an, nilarake ajaran hadis, ming gara-gara ngeboti napane? Ngipi. Lho, wonten melih. Ini kula ceriyoske niku hadis wala haraj. Nek cara tiyang Arab niku, cara awake dhewe entek amek kurang golek. Wonten sawijining padesan niku sing jenenge Genduran niku pun mboten wonten, Pak. Pun punah. Sing donga ya pun mboten enten. Sing gawe takir, gawean penaan pun mboten saged. Niku enten sesepuh kampung ngipi melih. Dinane niku mesti dina-dina sing cantik-cantik ngoten niku lho. Selasa kliwon, malam Jumat kliwon, malam siji Suro ngoten niku. Dina-dina sing disenengi awake dhewe. Ngipine nopo? Aku ditemoni karo cikal bakale desa kene. Wah, ngakune cikal bakal. Le, aku ki mbiyen sing babat alas desa kene le. Kene iki mbiyen alas gum liwang-liwung. Tak delok desa kene iki nek pengen selamat kudu murid-murid pake meneh tradisi genduren. Nek pengen selamat desa kene. Akhire dheweke gregah jam 2 bengi puspa tajem. Puspa tajem meneh. Ora enak ngipi puspa kethul ora enak. Akhire pas rapat kampung, para warga, aku ki pinangka sesepuh kampung ini nampa sasmita. Seko sing babat alas desa kene awake dhewe didhawuhi genduren nek desane pengin selamat. Sak desa genduren kabeh melih. Gara-gara ngipi. Milo ampun terlalu lugu kalih ngipi. Sedanten pengimpen ingkang ndrawuhake awake dhewe, ninggalake Al-Qur'an, ninggalake piwucale hadis, niku ngipine setan mboten parang ditindakake. Milo nalika sampun kepingin awet anggene pun mertobat ketah ngaji. Supatas nopo bisa mbedakake endi pengajian sing lurus, nggih? Maringi piwucal dalil ada dasar, nggih? Penafsiranipun para sahabat endi pengajian-pengajian ingkang nalisir saking syariat. Ngoten niku. Pengajian derek pengajian malah nek salat kuwi jare dianggepe wis ora pati penting. Wonten niku. Jare nek salat kuwi malah napa nggih? Ming pinangka kulit. Intine salat kuwi eling marang Allah. Nek wis eling ki ora salat ora apa-apa, lha wis aneh-aneh. Kanjeng Nabi niku salat ngantos sabuh-abuh sukune kok awake dhewe rumangsa luwih pinter tinimbang Nabi. Niku mergo napa para jamaah sedaya piyambakipun mboten mboten apa? Mboten ngaji, mboten ngangsu kawruh kula wau. Al muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Paedahipun ngaji salajengipun kita badhe pinaringan istiqomah lan digampangake dalan tumuju swarga. Kanjeng Nabi dawuh man salaka tarikon, man sapa wonge salaka lumaku tarikon ana sak dhuwure dalan yang tamisu fihi ilman niate kanggo ngaji ilmu syariat, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis. Sahalallahu lahu bihi tarikon ilal jannah. Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Napa nggih to? Lah nggih mawon. Kula aturi menggalih wong niku nek ngaji maos dalil, midhangetaken dalil, piyambakipun saged nggunakake umur sing sithik, wekdal sing sithik, modal ingkang sekedhik ning saged pinaringan ganjaran ingkang kathah. Kosok wangsulipun nek mboten ngaji, mboten nggadahi kepinteran, nindakake ngamal sing kathah ngantek kesel ning ganjarane sithik malah wonten sing diparingi dosa. Napa enten to wong nindakake ngibadah kok malah diparingi dosa? Allah Ta'ala ngendika ngeten iki. Amilatun nasibah. Rekoso anggene ninggake ngamal. Taslana ron hamiyah. Ning entek-entekane mblusuk jurang neraka. Kesel-kesel nindakake ngamal ning entek-entekane mblusuk jurang neraka. Wonten ayat sanesipun dipun sebat wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun tuduhake apa sing wis ditindakake rupa ngamal-ngamal. Iki lho anggonmu ngaji, iki anggonmu sedekah, iki anggonmu salat, iki anggonmu haji, iki anggonmu nyantuni pondok. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun gawe amal iku mau ajur mumur kaya dene lebu sing kabur kangenan, muspro sia-sia tanpa guna lan paedah. Niku wonten dipun sebat wonten Al-Qur'an ngoten niku. Wonten hadis Kanjeng Nabi ngendika, man amila amalan, sapa wonge nindakake sawijining amal, laisa alaihi amruna, sing ora tak dawuhake, fahuwa raddun, iku dadi amalan sing ditampik. Mboten ditampi dening Allah. Niku fungsine wong ngaji ngoten niku. Ampun ngantos awake dhewe semangat tobat ning mboten ngaji, sregep nindakake ngamal, ora entuk ganjaran malah entuk dosa. Lah napa enten to? Lah niku dalile enten. Boten nek ten kahanan kadonyan. Wonten panggesangan saben dintenipun boten napa enten napa boten wong nyambut gawe rekoso ning ra entuk bathi. Enten napa boten? Contone napa niku? Nyambut gawe rekoso kok ra entuk bathi. Ngukur dalan. Ukur dalan niku rekoso tenan niku. Dalan dikukuri. Gatel tok kowe lan tak kukur ya. Ngantos puluhan kilometer ngukur dalan. Napa blonjo apa ora? Ora ki. Iku wong sing ngawur nyambut gawe mboten nganggo ngelmu. Ning enten mboten tiyang nyambut damel ketoke ming tenguk-tenguk. Dolan-dolen. Ning duwite mlebu wae enten apa mboten? Wong napa niku? Ngingu tuyul. Mboten, Pak. Mboten ngingu tuyul. Dheweke nyambut damel nganggo ngelmu, ketoke ming tenguk-tenguk ming dolanan HP. Jebule dheweke dodolan online. Ning dodoli dodol pesawat terbang, Pak. Dijual pesawat terbang itu tempat duduk 60 itu payu siji kena nggo urip sak jeke urip sebab nyambute gawe nganggo ilmu ngoten niku lho. Wah kayak gurteng-gurteng kok dolanan HP kok duwite brol-brolan jojo kayak ngingu tuyul gitu tuyal tuyul tuyal tuyul mbok pikiran iki ora klenek sithik ngono ya gene ta ya apa-apa kok tuyul selamat intro gitu. Nunggu dian ya, nunggu sentir babi ngepet niku. Terus kula panjenengan sedaya nindak ke ngamal soleh kedah linandesan ngelmu. Nek mboten linandesan ngelmu, bejone karo cilakane malah kathah cilakane. Jenengan weruh enten dokter bedah wetenge wong. Oh, lorone nek wetenge lara kuwi dibedah. Agur gampang aku ya iso bedah nganggo arit. Ya malah mati nek jenengan bedah mboten nganggo ngelmu. Niku perkara kadonyan nggih, napa malih perkara agama. Dados nalika kepengin mertobat pinaringan istiqomah nggih, kudu ngaji, awake dhewe ngaji, garwa putra diajak ngaji, garwane niku diboncengke ngaji, anake diboncengke dijak ngaji. Syukur-syukur bapak ibu dijak ngaji. Mboten kersa niku nggih dirayu. Nggih. Diiming-imingi, diparingi, dicaosi hadiah ingkang dipun remeni tiyang sepuh supados piyambakipun kersa ngaji. Sebab ngelmu niku miftahu kulli khair. Kuncinipun gembokipun sedaya kesaenan niku mapan wonten ngelmu. Kanthi ngelmu, nggih. Modal sithik guanjarane kathah. Napa contone napa niku? Jenengan menawi ngaos fikih nggih, wonten ingkang dipun wastani at-tasyriku fil amali. Nggih menika menggabungkan amal-amal. Nalika wonten salat kathah cacahe padha, wektune padha, niku jenengan cukup salat siji entuk ganjaran kabeh. Contoh. Sederengipun subuh panjenengan lumebet wonten masjid, niku kathah salat lho sing saged ditindakake setunggal salat sunah fajar. Khairun minat dunya wa ma fiha. Luwih becik tinimbang donya sak isine. Angka kalih salat sunah ba'dal wudu. Salat sunah sing ditindakake saben-saben bubar wudu. Angka 3 wonten salat sunah tahiyatul masjid. Telu to niku. Ning gandeng panjenengan ngaji cukup nindakake setunggal, nindakake rong rakaat, diniatke telu, rong rakaat ning entuk ganjaran 6 rakaat. Lho niku nek ngaji. Jenengan mboten ngaji salate siji ya mengitu siji. Bedane ngono apa? Siji nggon ngelmu, loro nggon niat. Oh, ngaten iku. Sekali melengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui sambil menyelam minum es teh upamane. Jadi salate siji ning itu ganjaran telu. Niku wong mergo ngaji, Pak. Ngirit to nggih, ngirit wektu, ngirit tenaga, ngirit pikiran, awake mboten kesel, guanjarane gedhe. Sebab napa duwe ngelmu. Ngoten niku. Semanten ugi Jumatan asal wangsul kula ngaturake Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge meruput tindak. Sapa wonge adus ing dina Jumat, meruput tindak masjid Jumatan, melampah mboten nitih kendaraan, lenggah cerah imam, midhangetaken khutbah kanthi sae, mboten tumindak lagun sia-sia. Niku saben sak jangkah diparingi ganjaran kaya wong ibadah setahun, Pak. Jenengan siking dalam celingkrik kaya wong ibadah setunggal tahun. Nek celingkrik ini ku cacai sewu sak Jumatan jenengan kaya wong ibadah sewu tahun. Liane Jumatan siji untuk ganjaran Jumatan siji tok. Jenengan itu ganjaran 1000 tahun. Mergo nopo ngaji, Pak. Mila nek kepengin istiqomah anggenipun mertobat kudu ngaji. Umat Islam yuswanipun segede. Ma baina 60 wa 70. Antarané 70 dumugi 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sithik sing iso ngluwi 70 niku. Neng kanthi umur sing sithik niku nek awake dhewe sregep ngaji, ngerti kunci-kunci kebaikan. Amal sing modale sithik ganjarané gedhe mergo ngaji. Niku iso ngungkuli wong sing umure 1000 taun. Wong awake dhewe diparingi bonus kathah ning ora gelem dipen, ora gelem mendhet bonus kala wau. Kenging napa kok mboten purun mendhet bonus, lha mboten ngerti? Kenging napa kok mboten ngerti? Lha mboten ngaji. Kanthi ilmu kula menawi sedaya saged mbedakake pundi tauhid pundi syirik. Mertobat tok semangat tok mboten ngaji, ora ngerti sing ditindakake kesyirikan. Nggih nek pun kesyirikan niku ditindakake amal soleh kabeh ilang. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Menawa siratu minta syirik bakal ilang muspro sekabai ngamal soleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah ngaji ugi alibdi'at minal bidah. Kula pernah sedaya saged melayu ngadoh saking ritual-ritual bidah. Sebab bidah niki bahaya, Pak. Bidah niki nggawe ritual ibadah sak lebetipun agami Islam sing boten wonten tuntunanipun, niku bahaya. Kowe iki tobat to, aja tumindak bidah. Lah wong aku ki ngibadah kok takon bidah. Takon tobat. Nggih, bahaya. Contone napa nggih? Wong kathah to tumindak bidah niku. Nikah mut'ah, dek wingi wonten berita kiai menghamili 12 santriwatinya ngoten nggih. Niku dudu umat Islam niku dudu pesantren, niku wong Syiah. Ingkang gadahi ajaran sesat nikah mut'ah, kawin kontrak. Jadi menikah niku ming seminggu sesasi ngoten niku nak udzubillah minta niku nggih nggih duit dalil ning dalile mboten jumbuh mboten cocok kalian piwucalipun para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi lereno anggonmu nikah mut'ah. Leren piye nikah mut'ah ing ibadah kok kon leren kon tobat kowe kuwi sing tobat malah ngoten niku. Mila Imam Al-Auza'i ngendika al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Ritual bid'ah niku luweh ditresnani iblis tinimbang maksiat. Al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Wong sing tumindak maksiat niku ngaku aku ki salah, aku ngerti, aku ki salah. Sesuk nek teko wayahe aku bakal bertobat. Ning nek sing tumindak bid'ah mboten ngaku nek dheweke salah, rumangsane sing ditindakke niku ibadah. Beda kenging ibadah kalih mboten niku carane pripun? Ngaji kala wau. Ritual ibadah niku nate ditindakke Kanjeng Nabi napa mboten? Nate dipraktekke dening para sahabat napa mboten? Nek mboten aluwung ditinggalake wong nindakke sing cetha-cetha enek dalile wae akeh nggih. Sing cetha-cetha enten tuntunanipun ra kuatah. Kuatah, Pak. Saestu panjenengan saged maos kitab irah-irahanipun amalul yaumi wal lailah. Amal-amal sunnah ana ing sedina sewengi. Niku wonten 1000 amal sunnah saged ditindakake. Wong sing cetha-cetha enten dalile 1000 punjul ya awake dhewe kepeter-peter kok malah golek-golek sing ora ana dalilipun. Menika kelentu, Pak. Nggih. Mila supados awake dhewe niku dipun tebihaken dening Allah saking tumindak bid'ah kala wau kedah sregep-sregep ngaji. Salajengipun sak sampunipun ngaji, sak sampunipun sregep ngaji, dipun sepat wonten mriki kedah nebihi papan-papan kemaksiatan sing biyen nate ditindakake awake dhewe. Kula pun mertobat niku, Pak. Supaya kula niki awet anggene mertobat ngantos dumugi telas jatah yuswa kula. Kula kudu pripun? Aku kudu kepiye? Kula panjenengan sedaya kedah nebih melayu saking papan-papan kemaksiatan. Mila kula panjenengan sedaya sampun nate maos hadis nggih. Cariyosipun tiyang ingkang mejahi pinten? 100. Mejahi 99 menungsa niku dipateni kabeh. Sowan kalih kiai, assalamualaikum kiai. Monggo Enten nenten apa niki? Kula niku pun mateni wong 99. Nek kula mertobat ditampa napa mboten? Wah, angel, Mas. 99 kek menungso. Gek tok pateni kabeh. Gek kowe pengin mertobat, ya tangeh lamun kaya dene cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan, wuto ngitung lintang, ngarep-arep imblese kapal gabus kemampule watu ireng. Pangeh kalakone cepet wurunge, ora mungkin jenengan tobat ditampa dening Allah, ora mungkin. Oh, nek ngoten kula genepi 100 sisan jenengan tak beleh kene. Malah kiyaine dipateni, Pak. Jadi genep mateni 100. Niku kiai ahli ibadah ning nuwun sewu, rada weng. Wong wau pun dipun waosaken dalilipun nggih, sedaya dosa niku sakliyane syirik niku saged diapura dening Allah. Kelebu dosa syirik niku nek mertobat diapura dening Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'ah. Allah iku maringi pangapura marang sekabehing dosa. Pun genep 100 tak pateni niki. Sowan melih kiai, kiai kula niku pun mateni wong 100. Kira kira kula tobat kira-kira saged ditampa apa mboten tobat kula niku? Yae nggih, yae. Pirsa yae? Yae niku napa? Kira-kira, kira-kira dheweke nggih pun berencana niku. Ku nek ngantek ra ditampa tobatku tak genepi 101. Nah, untuk dilahirin dalil. Saged, Mas. Dosane panjenengan saged diapura ning syarate sampeyan kudu melayu ngadoh saka papan-papan sing elek. Dipun sebat wonten riwayat niku inna kaumaka kaum musuin. Yekti kaum tangga teparomu urip kuwi, kuwi tangga teparo sing elek. Wa inna fi ardillahi kadza wa kadza. Lan ana telatah ana wewengkon ana bumine Allah sing sisi kono jenenge desa anu lan anu kauman ana sawijining kaum ya'budunallaha dheweke manembah ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala fadhhab kowe lunga amrana kowe hijrah orana kowe pindah orana fa'budillaha ma'ahum banjur kowe manembah ngibadah marang Allah bareng karo kaum sing soleh iku mau. Jadi ini awake dhewe pengen pengen apa wau? Istiqomah, pengen awet anggone mertobat dumateng Allah, papan-papan sing elek niku kudu ditinggalake, maune keplek ampun marani nggon keplek meleh, pirsa keplek. Ngasut kertu niku lho. Napa? Ngaji toret. Ditata terus digeret, ngasut kertu. Kok apal men iki? Potilase wong ngono. Nembene iki lho kula toret ditata terus digeret. Mboten ana no, sing ditata digeret niku mboten kudu kertu kok nggih. Diotok terus dibuka nggih wonten gitu. Otok-otok-otok-otok-otok ayo pasang-pasang. Niku nek pun mertobat, ampun moro ten papan-papan niku meleh, Pak. Nggih. Sebab dosa niku mesti ngawe-awe. Ayo, aku ki otok lho. Mainkanlah diriku ngoten niku. Na'udzubillah min dzalik. Mila papan-papan maksiat kudu ditinggal lagi. Cekake pun cariyos wong sing mateni 100 niki wau mangkat enten desa sing isine wong-wong soleh tekan tengah dalan niku sedo Pak mati. Terus malaikat rahmat kalih malaikat laknat iku rebutan. Iki ahli neraka, iki ahli swarga. Diparingi keputusan diukur jarake. Anggone mati kuwi karo desa sing elek mau karo desa sing apik cerak endi. Nalika diukur cerak desa sing apik, oh nek ngono dhewe ahli swarga. Niku riwayat sahih, Pak. Dados nek mertobat niku ampun ampun marani nggon-nggon sing riyen. Wah, aku kok ada kerinduan ya dengan tempat yang dulu. Ampun dituruti niku was-was setan gitu. Aku kangen karo kanca kuwi. Wah, alangkah sadunya. Nggih, di tengah bulan purnama toret berjamaah. Wah niku dedel duel mengke mboten sida tobat gitu. Remuk nggih. Dan terus kedah dipun tebi. Saklajengipun sing ditebi menika sanesipun papan-papan kemaksiatan kelebu kanca sing elek. Kanca sing maksiat. Nek panjenengan riyin tilas dadi dukun nggih, kanca-kanca dukun niku ditinggalake. Napa enten to Pak dukun mertobat? Wonten, Pak. Kula sampun nemahi piyambak. Dukun niku mertobat. piyambake niku saged weruh barang sing ora katon alias lelembut-lelembut jarine dheweke gitu. Sakniki ngaji alhamdulillah. Kula niku asring lho nampa dayoh niku nggawa karung isine mboten beras. Isine niku jimat mang bayangke sekarung lho niku. Niku mboten ming pisan pindung, enten sing kula damel video nggih. Judule carane ngobong jimat, carane musnahake jimat. Wonten pecut trimuka. Dheweke niku blandong. Nggih, dadi saderenge negor wit gedhe, iku wit gedhe diupengi-ping itu pitu terus dipecut ngeten iki. Supaya lelembut sing mapan ana nggon wit niku sumingkir, ban niku nembe ditegor. Ngoten niku. Mara ten omah. Nggih. Masrahke jimat niku. Nggih napa niki? Nyuwun tulung dimusnahake. Lah kok mboten jenengan musnahke dhewe? Hadene iki kula ngobong siji ponakan kula kesurupan ngeten. Apa ponakane ora salat? Sholat boten ponakane? Boten. Lah ya wis judu. Sebab setan niku mung ganggu gawe marang kawulane setan. Ngoten niku, Pak. Panjenengan dukun sonten niki enggal-enggal mertobat. Kancane bola-bolane sing organisasi dukun niku ditinggalke kabeh. Panjenengan mantan organisasi toret, ditinggalake kancane sing toretiyun niku ditinggalake. Tinggalake kabeh. Nggih. Senadyan kanca kental Kanjeng Nabi dawuh mantaraka syai'an lillah. Sapa wong ninggalake kemaksiatan, ninggalake perkara elek karena Allah Subhanahu wa taala awadahu Allahu khairan minhu. Allah mesti bakal menehi ijol sing luwih becik. Kanca-kanca sing elek sedal senadyan dheweke niku pun kaya dene sedulur sinorawedi paribasane. Beda pak beda mbok ning kaya dene sedulur tunggal brodot. Niku kudu ditinggalake, Pak. Nek jenengan pengin istiqomah anggene pun mertobat, pengin selamat donya lan akhirat. Rawuh pengajian mengke dijoni dening Allah diparingi sedulur-sedulur, diparingi kanca-kanca ingkang soleh lan salehah, ahli tauhid. Sewayah-wayah awake dhewe sedo dheweke teko nyolati. Dadi jalaran awake dhewe diparingi syafaat dening Allah. Kados dene dalil ingkang sampun kala wau kita aturaken. Ngaten nggih, dados papan sing elek, kanca sing elek kudu ditinggalake. Kathah tiyang niku gagal total, aku kudu piye anggonku mertobat iki? Ora gelem ninggalake kancane. Tobat saka udud ninggalake kancane niku. Sing ahlul hisab wa ahlun nar. Tukang nyedot-nyedot rokok, tukang geni niku. Iku kudu ditinggalake nek mboten ah. Abon. Mesti jenengan ditarik sebab as-sahibu sahib. Koncone iku mesti narik awake dhewe. Nek koncone apik ya ditarik nyang apik, koncone elek ya ditarik nyang elek. Manja'ala kalban manja'ala napa niku ni huraban dalilan lahu, sapa wong ndadekake manuk gagak dadi penuntun, dadi penunjuk jalan. Manuk gagak iku bakal nuntun awake dhewe ila justatil kalbi. Manuk gagak nek jenengan ngetutke manuk gagak. Manuk gagak niku elek. Jenengan ngetutke manuk gagak. Manuk gagak niku bakal ngejak panjenengan tumuju batange kiri. Ngoten niku. Jenengan kekancan karo wong sing elek cedhak kebo gupak ra ngoten ngendikane Simbah. Oh kuwi aja sok semuci suci mboten. Awake dhewe niku kebak dosa, kebak salah. Supaya ora tambah dosane, supaya ora tambah salahe, awake dhewe kekancan kalih tiang-tiang ingkang soleh. Lah napa ora entuk sapa arut? Monggo sapa arut dumanteng tangga tepale, mitra pitepangan, sanak kadang sekedar say hello. Pripun kabare Pak De? Tesih mendem. Wah, aku nek ora mendem mumet oleh njih monggo kula tak. Oh nggih to Pakde. Enten merek anyar napa mleh niki? Malah melu-melu jenengan. Ditinggalake, sapa aruh kena, takon kabar kena, ning nek dadi sedulur sinorawedi mboten pareng, Pak. Sebab mengke dangu ning dangu, suwe ning suwe awake dhewe mesti bakal digeret. Nindakake kemaksiatan, gagal anggenipun mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah jengipun niki kathah nggih. Ingkang badhe kula aturaken kula cekak awas kemawon ingkang pungkasan asring-asring ngiling-iling pati lan siksa neraka ingkang gegirisi. sewayah-wayah kepengin nindakake kesyirikan, sewayah-wayah uripe rekoso, piye uripmu rekoso, ho ki sakploke ngaji kok malah rejekiku seret ya. Lah piye po nunggoni sentir meneh karo aku? Nunggoni sentir piye? Babi ngepet no. Waduh. Ampun, Pak. Nek pun dipengaruhi ngoten niku panjenengan kedah eling dumateng neraka ingkang pasiksanipun gegirisi. Nggih, dipun sebat wonten sawijining hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam piyambakipun dawuh piyambakipun ngendika dumateng malaikat Jibril, "Mali lam aramika ila dhahikan qat." Malaikat Jibril, kena ngopo to kok aku kuwi ora tau weruh malaikat Mikail kuwi mesem guyu. Blas ora tau weruh aku. Malaikat Mikail mesem guyu. Inangka dalil malaikat niku saged mesem. Ning malaikat Mikail dingendikake Kanjeng Nabi, "Eh Jibril, aku kok ora tau weruh malaikat Mikail mesem ya?" Kala malaikat Jibril ngendika, "Ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin nar." Kanjeng Nabi, malaikat Mikail niku pun boten saged mesem. Sak sampunipun neraka menika dicipta dening Allah. Sebab malaikat Mikail niku nggih ajrih wedi marang neraka. Gigrek marang neraka, ajrih marang pasiksane neraka. Milo mboten nate mesem sedih terus. Nek nganti malaikat kuwi wedi. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi panjenengan maos dalil nggih. Kula nate maos hadis niku menawi kula mboten salah pemut. Malaikatipun Allah menika makhluk ingkang gedhe banget. Malaikat Jibril niku suwiwine cacahe 600. Negeri Sadum, kaum Lut niku dicuthik malaikat Jibril nganggo suwiwi siji diangkat telange ditumplak. Niku mung suwiwi siji kena nggo nyuthik jagat. Mongko suwiwine enten pinten? 600. Nek malaikat Jibril kablak menen jagat niki pun bubar mawut. Kula aturi menggalih niku. Dipun sebat malih bilih jarak antawisipun kuping dumugi pundak niki 40 tahun perjalanan. Gedhe napa cilik niku? Dadi jenengan mangkat keng pundake malaikat tekan kupinge niku 40 tahun nembe teko. Gedhe mboten niku malaikat. Ewa dene semanten gedhem nggih. Nek Surabaya gawedi. Nek Sragentina gedhem ngoten. Nek ngen kula gedhi. Gedhe banget dadi gedhi. Sigoh mubalaghah gedhi sama dengan gedhe banget niku men ajrih kalih pasiksane neraka napa melih awake dhewe kudune ajrih kedah ngeling-eling nggih siksa neraka ingkang gegirisi kala wau kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Siksa neraka ingkang paling enteng piyambak niku menungsa diparingi sendal saking gendhi neraka. Ya gelimin huma dimahuhu ngantos umep dimahuhu otakipun. Iku pasiksan neraka sing paling enteng piyambak. Menungsa diparingi sendal saking watu neraka ken nganggo sendal niku bar niku otake umep mumpal-mumpal pating blekutuk mang bayangke. Niku pasiksan sing paling enteng. Kok awake dhewe ku mau wani bali tu minta maksiat. Kumawani merdukun meneh, kumawani ngingu jimat meneh. Apa wis atos balonge kandel kulite? Senadyan atos balonge kandel kulite, bakal mopol niku kulit niku. Kullama nadajat juluduhum. Saben-saben mateng kulite ahli neraka iku badalnahu juludan ghairaha. Ingsun ganti nganggo kulit sing anyar liyadhu kula adaba supaya dheweke ngrasakake napa niku larane pasiksan geni neraka. Jadi ten neraka mboten enten telase diopo ngelopok mateng ganti kulit anyar klopok melih mateng melih mopol melih ganti melih terus mboten wonten telasipun. Jadi nek cita-cita jeng nginguk-nginguk kemaksiatan mangiling-iling niki pasiksan neraka. Mugi-mugi kanthi ajrih dumateng nerakanipun Allah. Ajri kumanteng pasiksanipun Allah, kula panjenengan sedaya tansah pinaringan istiqomah lan tasih kathah sebab-sebab sanesipun ingkang kedahipun dipun tindakake supados Allah Subhanahu wa taala Nggih, maringi keikhlasan, maringi keistiqomahan dumateng kula panjenengan sedaya saged manembah ngibadah dumateng Allah ngantos dumugi telas jatah yuswa. Keimanan, keislaman mboten diicolake, mboten diicolake ngangge bondo donya napa melih ming uwas beras sak karung mi instan 5. Ampun nganti. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, para pamirsa radio Mas FM Sragen, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken, sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pitakonan ingkang sampun lumebet nggih. Layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Bagaimana cara menjadikan hati selalu teguh dalam bertaubat? Jika dalam taubat kita belum sempurna, seringkali balik maksiat setelah taubat. Hal ini berlangsung berkali-kali sehingga hati tidak nyaman dan tidak tenang. Nggih. Wong maksiat niku ketoke girang gumuyu ning atine susah. Niki bukti nyata niki. Pelaku asli. Curhat, kula niku pengen tobat ning kok maksiat meneh. Ati kula sedih. Lah sedih ya dilakoni. Lah soalnya pas maksiat niku seneng. Senenge mung sedithik, sedih niku awet. Sebab menungso niku rata-rata mburu seneng sing sedithik kula wau. Carane supados teguh pripun? Nggih niki mau pengajian sak jam punjul niku ngrembug niku. Nggih, mengke panjenengan saged pirsani malih rekaman pengaosanipun wonten channel Ngangsu Kawruh. Wonten Facebook, wonten YouTube, wonten Instagram nggih wonten. Nggih. Sagedipun pirsani melih lan ingkang dereng kawula aturaken menika tansah donga dumateng Allah. Sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillah fala mudhillalah. Sapa wonge diwenehi hidayah dening Allah ora ana sawi jikang bisa gawe sasar. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Lan sapa wonge digawe sasar dening Allah ora ana sawi jikang bisa menehi pituduh. Donga dumateng Allah. Donganipun pripun? Kathah. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, paduka tuduhake dumateng kula al haqqo haqqo. Engkang leres niku leres. Warzuqna tibaah. Lan paduka paringi kegiatan dumateng kawula supados kula saged nindakake bebener kala wau. Wa arinal batila batila. Lan paduka tuduhake dumateng kula sing batil niku batil. Warzuqna jitinabah. Lan paduka paringi kekuatan dumateng kula supados saged ninggalake kemaksiatan kala wau. Niki asring dipun waos nggih. Antawisipun adzan lan qomat nalika dinten Jumat, nalika nembe safar, nalika nembe siam, nalika setelane wengi ingkang pungkasan, nalika mireng jago kluruk ing wayah wengi, niku sunnah. Kanjeng Nabi ngendika, "Cah, kowe nek krungu jago kluruk ing wayah wengi, nyuwuna marang Allah rahmat." Sebab jago kluruk wayah wengi niku ngendikane Kanjeng Nabi, "Weruh mudune malaikat rahmat." Sunnah donga nalika krungu jago kluruk ing wayah wengi. Jam pinten kinten-kinten? Jago kluruk wayah wengi niku kinten-kinten jam pinten? Jam setunggal niku kadang pun enten, jam kalih niku pun buku kuruk ngoten niku. Kula nate tumbas odol, sikat gigi kalih odol ten toko, Pak. Tokone niku lambange jago kluruk. Jenenge tokone Tangi Esuk ngoten. Toko Tangi Esuk. Ning jam 2 urung buka dheweke niku. Ning rak pun tangi ya wis karepmu ha. Ana suami ana sedikit-sedikit sekarang sudah mau berhijrah. Walhamdulillah. Terkadang sudah mau diajak untuk pengajian. Alhamdulillah. Tapi kadang ana masih kecewa dengannya. Tidak bisa menundukkan pandangan. Apakah yang seperti ini tobatnya masih jujur? Jujur niku masalah nggen ati nggih. Mboten saged dipun tingali kanthi kanthi napa bleger lahir tumindak lahiripun lahiriahipun nggih. Menawi dereng saged menundukkan pandangan nggih dituturi ampun malah jenengan nesu. Mengke nek nesu wah gua aku kowe jek nyawangi wong liya tidak mau menundukkan pandangan, aku wegah karo kowe. Lah tambah dadi meneh mengke. Saya maksiat. Wah, kula nek ajeng nuturi niku mboten kepenak wong lanang kok dituri wong wadon. Nggih ditumbaske buku. Nggih kautaman menundukkan pandangan. Sinambi ditongaake ngoten niku. Panjenengan rak kepengin garwane niku dados sae. Niku mboten meng kagem ibu-ibu nggih, bapak-bapak semanten ugi. Nggih, bapak-bapak semanten ugi. Kula dados kemutan cariyos Syekh Abu Hayyan Mahmud As-Sarfandi, putra siswanipun Imam Al-Albani saking Yordania. Yang baik pun sawijining ulama engkang ahli menafsirkan mimpi berdasarkan dalil. Ada dasar dalil niku. Nggih, dipun sebat dening Imam Al-Alusi, Imam Al-Alusi ulama besar ahli tafsir, niku antawis metode menafsirkan mimpi menurut syariat itu dengan metode membalik kata. Iku dipun sebat dening Imam Al-Alusi. Dipun sebat ugi dening Syekh Khalid Al-Anbari wonten kitabipun. Nah, Syekh Mahmud niki dipun takeni Syekh piantun kakung nggih. Syekh kula niku ngipi weruh hurqa. Weruh akrab, pangapunten. Akrabun. Akrabun niku kala jengking, Pak. Basa Arabe akrabun. Saya dek wingi kula ngipi niku weruh kala jengking. Kula niku gething kalau kala jengking niku. Niku tafsire napa niku Syekh? Syekh Mahmud ngendika taken ngeten niki. Napa garwane panjenengan niku pun nganggo jilbab? Oh sampun. Jilbabe garwane panjenengan napa mung cilik kaya brongsong? Lho, jenengan kok ngerti? Ya kuwi, jenengan ora seneng nek garwane nganggo jilbab cilik. Nggih, kula senenge bojo kula nganggo jilbab sing amba, sing jumbuh kalih syariat Islam. Ning jenengan kok saged ngertos, Syekh? Ya kuwi tafsir mimpimu. Sebab metode menafsirkan mimpi diantaranya membalik kata. Ala akrabun akrabun niku ra kala jengking, ning nek diwalik niku dadi buruku. Buruku niku jilbab cilik. Berarti garwane panjenengan kuwi jilbabe ijik cilik gek jenengan gething kalih garwane panjenengan. Oh, ngoten niku. Lah nggih napa mboten? Nggih. Terus kula kudu pripun, Syekh? Jenengan ora kena gething karo garwane. Terus pripun? Dituturi sing becik, dibuncengke pengajian, napa ditumbaske kitab sing nerangake jilbab sing cocok jumbuh karo syariat Islam. Sebab jilbab cilik niku dingendikake Kanjeng Nabi, sintane min ahlin nari lam arahuma, ana penghuni neraka cacah loro sing durung tau tak weruhi. Rijalun bi aidihim siyatun ka adna bil baqar, wong-wong lanang sing tangane nyekel pecut kaya buntut sapi. Ya dribu Nabi Hannas, gaweane ngebuki menungso ahli neraka niku. Nabi le dawuh, wanisaun kasiyatun ariyatun, lan wong wadon sing kelamben ananging wudo. Pripun niku wong wadon sing kelamben ananging wudo? Mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailat. Nggih. Sing mlakune lenggak-lenggok kaya mentok. Mlakune lenggak-lenggok, nggih. Terus punuke napa iki? Jambule rambuten niku kaya punuk unta. La yadkhunnal jannata, dheweke ora bakal mlebu swarga, wala yajidna rihaha, ora bakal ngambu wangine swarga. Mantening. Terus para ulama paring penafsiran, wong wadon sing kelamben ananging wudo niku wong wadon sing nganggo baju nggih ngagem rasukan, ning rasukane mboten cocok kalih kriteria syariat. Mboten cocok kalih dawuhe Allah lan Kanjeng Nabi. Nganggo jilbab, ning jilbabe mboten cocok kalih jilbab sing didawuhake dening Allah lan Kanjeng Nabi. Malah wonten tiyang ning nganggo jilbab. Bareng nganggo jilbab ki jilbabe turane niku diuntel-untel ten mburi terus diubet-ubet ki ngeten iki. Lah kuwi jilbab apa sorban kaya ngono kita. Enten mboten niku? Wonten. Enten sing nganggo selendang di salehin dhuwure ngeten niku. Menika sedanten jilbab ingkang mboten jumbuh cocok kalih syariat. Dados panjenengan kedah ndongaake garwanipun kakung, anggenipun mertobat dipun syukuri, tumut pengajian dipun syukuri, sanesipun dipun napa niku? Aturi dipun nasihati, dipun tuturi kanthi sae andhap asor wong kalih garwa niku nek saged nggih basa sing setri niku, basa kalih sing kakung. Nggih. Nek mboten saged nuturi nyuwun tulung dumateng tiyang ingkang diajeni dening ingkang garwa kala wau sinambi ditungake hidayah. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya seorang istri, dari awal nikah suami ternyata tidak jujur kalau punya utang yang banyak, sampai orang tua saya ikut membayar dan sampai sekarang belum lunas. Kadang saya lelah ingin cerai, tapi apa nih? Kasihan anak. Utang dipakai usaha dulu dan pernah main apa ini? Binomo. Main judi. Binomo niku judi, diem-diem dengan berharap dapat uang banyak bisa lunas utang. Sebagai istri apa yang harus saya lakukan? Wah niki pitakonan horor nggih kula piyambak. Nek ditakoni ngoten-ngoten niku soale kula mboten mangertosi napa nggih kentang kimpule nggih. Kejadian sesungguhnya niku napa ngoten tenanan napa mboten niku rak sing pengakuan saking istri nggih. Mbok menawi sing kakung kula niku mboten main judi. Kula niku investasi halal mbok menawa. Dados saene niku panjenengan konsultasi dumateng ustaz ingkang celak kalih panjenengan. Mungkin nek kula nuwun sewu matur gek mboten cocok kalih malah dadi derdah mengke. Niki perkawis secara umum kedah dipun teliti langkung rumiyin kentang kimpule kados pundi mula bukane kepiye, lah mengke saged dipun paringi napa niki. Cara-carane dokter niku kedah di wonten angken diagnosa langkung rumiyin gitu. Diagnosa jenengan apa mumet, muntah-muntah, obatnya napa. Niki cerita singkat. Pangapunten kula mboten wantun niki. Mungkin ndak malah. Oh, pertanyaan cukup mau. Punji. Hadiah. Ada 6. Bapak-bapak, ibu-ibu, pitakene dipun cekapaken niki wonten hadiah saking panitia. Kula wau kula niku nek damel pitakonan niku anu bingung iki kula. Ingkang paling tebih wonten sing saking Ngawi mboten niki. Wonten. Saking Ngawi wonten mboten? Panjenengan nggih. Dikrasake. Ngawi niku saking pundi, Mas? Oke, Ngawi nyambut gawe kene nggih. Nika, Mas ini kan. Ning kula mboten takon. Jenengan nggih mboten sah ngandani. Kok ndak malah rasid dong gitu. Wonten malih ingkang saking Ngawi. Mboten wonten. Jenengan. Ngacung apa ora iki, Mas? Nggih, Mas ini kan. Mas sinten? Asmane? Nggih. Pitakonan sak lajengipun. Engkang kedah dipun tebihi nalika awake dhewe niku pengin istiqomah anggenipun mertobat. Nebi napa mawon? Angkat tangan rin panjenengan, Mas. Sun, sampun cekap menjauhi teman yang berbuat maksiat. Mas sinten menika? Sutarno. Nggih, saking Masaran Sragen. Senesipun menjauhi teman, menjauhi napa melih panjenengan? Tempat kemaksiatan. Nggon toret ditebi nggih. Nggon dukun-dukun tetebi. Melayu ngadoh mboten sah dolan mriku melih nek refreshing-refreshinge ten masjid, wonten pondok, majelis taklim. Mas sinten? Abdurrahman. Saking pundi? Gudang jeruk. Oh, jurang jeruk. Oh, mboten jurang jeruk Klaten. Nek enten gudang jeruk mbok tak mampir gitu. Ada gudang jeruk. Napa malih nggih? Ahli neraka sing dereng nate dipirsani dening Kanjeng Nabi wonten kalih jenengan sebutake setunggal mawon. Mingking, monggo Mas jenengan. Nggih jenengan, baju biru. Nggih jenengan baju biru belakang. Memakai aurat. Kok aurat kok dipakai? Oh nggih. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, ngoten Mas bahasane iki. Mas sinten menika? Hari. Halim. Saking pundi, Mas? Gemolong, Sragen. Purwodadi nggih. Masyaallah. Dalane pun saya nggih mriku nggih. Gimana? Satu nama. Oh, ngaten nggih. Sing nomor kalih napa wae? Wanita berpakaian tapi telanjang. Setunggal melih panjenengan, Mas. Pecutnya kaya apa wae? Panjang wae. Aku ra kondo dawa kok mau. Kadosno kok pecute? Seperti nah, itu. Ekor sapi ki ana sing dawa, ana sing cendrak gitu. Iku dibagikan nggih. Nek saya boleh husus sarung kali beras siji ngoten pripun? Oh nggih. Pitakonan salajengipun hadiahipun sarung kali uwas beras napa niku? Oh, beras merah. Uwas abrit. Napa nggih? Suwiwine malaikat Jibril enten pinten wau angkat tangan rin. Peci hitam. Pinten? 900. 600 nggih leres. Pak sinten, Pak? Saking Pucung. Kedung apa? 600. Oh, sing mriku nantu jenengan kula takoni mleh. Pitakonane apa iki? Kuping tekan pundake wong pinten taun panjenengan? Nggih, peci hitam niku lho Mas, belakang niku. Tasih setunggal malih. Setunggal malih. Tiang ingkang sedo badhe diparingi syafaat dening Allah, syaratipun napa wae? Panjenengan Mas. Oh, kelentu kurang tepat. Panjenengan Pak Wingking. Nggih, disolatkan 40 orang ahli tauhid, Mas. Mboten bertauhid tok. Dereng rezeki niki, nggih. Pak sinten menika? Pak Agus saking nggih, sampun telas hadiahipun kula akeh nombok nggih wegah kula. Tatosipun cekapaken dumugi semanten, mugi-mugi wonten manpangatipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk. Munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trasila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.